Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Mas, sampang, mas, sampang, mas, sampang, yuk. Mas, yuk. Sampang, Kang. Eh, sopir, padahal sopan sini jajal. Eh, udah gawe jurusan aja sekarang pada kayak gue. Mau gara-gara mau bileri kan uko prades warna coklat kemalan jurusan mau sampang sikar pak priwe. Anan ini ya tengene nang mburi kolku ya. Ujarku lawong nyo anu lagi belajar tadi calo. Bis jurusan no sampang tadi. Anu ke priwe. Rikar main diri kak. Kaya nyongan ngadeg nangkene sengaja kaya nupen golati kok prades jurusan gomelir. Nyongan main gomelir ngore putune kan ngore Garuda. Ikan ini Garuda ya. Jeneng ana bocah-bocah jenenge Garuda kaya manuk bajan. Jenenge Prit kan gawe mamone den ta ya. Eh, panjangnya kowe kan putune yang paling ganteng kae. Putune yang paling gagah kae Garuda tok kae ya. Aja baen-baen. Nyong lihat tol gedang, nyong lihat tol putin, nyong lihat tol muntul apa barang. Kaya nyong anu pengen gue nukuk na putune nyong dolanan. Putune nyong rombulan tapi jan pinter ora patut tir. Wis bisa jojoan, wis bisa dolanan gangsing apa barang. Pun balapan motor karo Rika sih kalah. Padahal putune nyong kan bemurung bulan do. Lah apa urusannya nyong karo putune Rika? Nyong ngerti Rika aja ora. Nyong kenal karo anak Rika aja ora. Apa mani karo putune? Buar kurung bulan bisa macul. Buar kurung bulan bisa kabe perahu. Nyong ora urusan. Cimten nyong kerjanya dari sopir. Sopir Kobra Des. Jurusan karang Andre ngasin. Wah, oh, tadi lewat Gumelir. Lewat Gumelir. Dah habis. Nyonak numpak ya. Dari kan war numpak koper dari senyum gak bawa duit apa ora? Astagfirullahaladzim ya gak bawa duit ya. Ini kan jaluk pira jan eh. Supir koper des beko sombongnya kayak supir motor mabur. Ya wes saya akan cangkem numpak-numpak. Nah kira-kira gak duit numpak dari numpak. Cekswen. Rp. 500. Karena ini Gumelir. Pokok kan darung Rp. 500 beko. Ngedak. Masa yang patuhi kapir. Ajak akan cangkem nih. Ajak akan cangkem. Pengen larak Rika apa karo kok pura dasen nyong? Gari anu arep larak-larak na. Wong tua sing karepe priwe iki kabeh. Wis numpak, numpak, suen. Gumelir. Gumelir banjir. Dah rasane uri, nawak-nawak na. Kumpulan des. Kumpulan terminal wis sepi gane. Jam itu pun kaya sing nawak-nawak na ike baik. Anak wongnya beora. Misalnya bagian mangkat. Ya kok desit, nih sabar desit. Wong penuh makan besi jen, beri katok. Lagi sampai lagi, lu kan jago nang kumpulan desa Rika wis ke jam 4 sore. Kaya sih wis jam itu wengi ke orang mangkat-mangkat, karena ke jam pira. Yang kau dipin, katanya anak penumpang ini siapa lo maning lah. Wah, lah bang, nana wis wengi pir, wis jam itu, wis orang nana bang kaya ban. Wis orang nana bang ngarung lumpah kumpulan desa Rika, wis bagian lagi balik mangkat dan salah jalan ya Allah. Nunggu dikit tadi ke jam 4, kepengen ketemu putune beko, ngerem laku kan masih gotol dan. Sabar nih, sabar. Engkau tidak nasi jimanin penumpang lah, ingat penumpang. Bes, bir, rosak suen. Kek pokoknya ngutul 2 miliar nyong bayar 3.500.000. Wah, gaul, ini gajah. Lambene udah ngatus. Kan ini 2 miliar bayar 3.500.000, jan. Mantan didandani lah bene nih, orang mengsel-mengsel kayak gue, ngomong orang kena, yang lindur. Rika orang ngandel apa? Rika orang ngandel apa? Bisnya tak bayar sih nyong, 3.500.000 es. Orang kredit, orang kurang, orang lebih pas ke, 3.500.000. Sih nyong jujuk lah pada ngomong putu, nek, nangarin gue melir. Supir kok prades tapi jan. Nah, gue ngenyek, mari ngomong ini ya. Baru-baruan Rika. Bir, sopir, mandek dalam, anak ngapa mandek, uang anak penumpang, anak penumpang, gue orang kok mandek deset, ya anak ngapa ini orang pengen maring besek, gak sekeplet banget, gak sekepentut-pentut kan mau gak kayak aduh, kayak ya, kayak aduh rasanya nyong, jadi matanya mulus temen, kayak anak pengen maring besek, kayak nyong, bir aduh, kepentut-pentut kan mau gak, aduh rasanya, aduh, kayak mau ngadu babaran, kayak bir Wah biasa nini-nini. Paling-paling kur perasaannya nini-nini tok lah. Wis aja digawe susah nih. Ora-ora Rika orang pengen marah biasa. Ora Rika orang mulai seorang Rika lah. Ketemenan keber. Iya dua-dua ketemenan keber. Jangan adus kepetut pentut ketemau kok ya. Kok gak ada kepetut pentut nembem bok? Urung metu bok? Perasaannya Rika baik lah. Oh Rika dan kurang ajar banget jadi supir yakin. Supir sabdek pancar Rika. Pir, supir, turun lah mandek dipit, mandek jelas. Tuk dan aduh, tuk kenyong, mulai seorang karu-karuan miski. Dan aduh, pengen banget paling biasa nyong, pir. Ya Allah, mulai temen, ya Allah, tetang nyong, itu mangan apa mau ya. Mulai jadi kepengen maring burin nyong, deneng, aduh. Bola balik dadot, baik ya pir, wis pir, tolong mandek pir. Nini nek, Rika gue udah jadi penumpang acara yang baik. Nyong lagi konsentrasi, nyong lagi ndeleng nang arep, ndeleng nang dalan, mbok nabrak. Iya tapi nyong ke jalan kepengen anu ya. Aduh mules banget, kayak nyong sumpah pir, mules banget nang yakin. Aduh, kayak ngarep babaran nyong ke. Terus kepentut-pentut ke mau kok ya. Paling-paling ya kur perasaannya Rika truk nih, aja di kafe-kafe ya. Perasaan-perasaan kepriwe jani kau nanu rasanya pengen banget paling buri kok ya. Bola balik, dadot terus kok ya. Apa nak kerungu Rika? Kerungu di bola balik, tapi mau mambu itu ya. Paling-paling ya nu kur kepengen truk, kurung banget buka jembok. Tapi paling-paling kur perasaannya Rika truk lah. Dening mambu pusing temen dia anu apa ge? Nih. Nih. Rika ngobrol Rika ya. Oh, kurang ajar mangen Rika ya. Wong ngundang-ngundangke kopradres mbok angkutan umum. Wong ngundang-ngundang kopradres kudu ngune Rika. Kok malah wani-wani Rika ngobrol nang jero kopradres. Kurang ajar Rika pancen. Ngobrol Rika nang kopradres senyum ya. Itu kan hanya perasaanmu saja, Pir. Mau darah perak weh.